Oke guys, masih kita request dari para subscriber kita ya. Kali ini permintaan khusus dari lagu Bang Haji Roma Irama. Satu kita dangdut, Raib. Bunga desa, hati tak ceria lagi. gaib entah kemana, tercabut dari tambangan kala badai menyerang. Kalau masih bersemi di manakah rimbanya, kalaupun sudah mati di mana pusaranya. Aman tiada indah lagi tanpa kau. Tanpa kau bunga desa.